Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangge antina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita dalam kajian siroh, siraman rohani. Kajian siroh ini mengupas masalah-masalah seputar agama Islam yang kemudian bersandar kepada Quran dan hadis. Tentu pembahasan-pembahasan ini akan lebih baik lagi jika tentunya Komio mau berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Apakah itu pertanyaan yang secara umum atau pertanyaan-pertanyaan berengkali yang butuh sedikit kajian-kajian dan penguatan. Boleh dialamatkan SMS-nya di 0852-406-72725 atau di email patrafmpalu@gmail.com. patrafmpalusambung@gmail.com. Baik Mangge Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyapa dulu narasumber kami yakni Bapak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC dai Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba Pak Ustadz. Alhamdulillah na belo-belo. Alhamdulillah. Berimba komiu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga na belo-belo Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Mangge Antina yang dirahmati Allah juga senantiasa na belo-belo karibanya. Amin, amin, insyaallah. Ya. Insyaallah. Ustadz, silakan doakan untuk Mangge Antina. Ya, Mangge Antina, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi berkah dalam hidup kita, amin, dalam umur kita, amin, dalam harta kita. Amin. Dalam agama kita, yeah, sehingga semua daripada sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, yeah, bisa memudahkan kita beribadah kepada Allah taala. Amin. Dan bagi yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yeah. Yang sedang susah dan galau segera disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita terakhir-terakhir ini mengakhiri bulan Maret. Ya, masuk kepada bulan April. April. Nah, ketika memasuki bulan April, maka ramai-ramai dunia maya menulis sebuah istilah-istilah yang tentu merupakan pembaharuan istilah-istilah yang lain. Ya. Dikenal dengan mob, membuat orang panik. Ya. Kemudian ada berita bahwa Mangge sementara dirawat di UGD, misalnya. Ya, ya, ya. Atau Pak Ustadz tiba-tiba raib. Nah, ya, tapi ya, ya, itu semua adalah sebuah berita yang dikatakan dalam dunia maya, besok boleh berbohong, ya, atau besok boleh membuat orang tertawa. Tetapi ada batasan-batasan yang diatur tentu berdasarkan agama. Kita juga ingin tahu bahwa berbohong yang dibolehkan bagaimana, ya, dan ya, ya, berbohong yang tidak boleh itu bagaimana. Tafadhal Pak Ustadz tentang April Mop. Baik, bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi wa ala amma ba'du. Mangge Antina, bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita udara dari pagi hari tadi. Bisa kita hirup, tidak harus pakai oksigen cair seperti yang di rumah sakit. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala hari ini. Dan Allah menyampaikan kita sampai di bulan April. Dan 1 April ya, biasanya di barat disebut dengan April Fool's Day, ya, atau April Mop. April Mop. Ya. Namun tahukah kita di hari ini? Iya, iya, iya. Biasanya media di barat hari ini menyiarkan berita yang aneh-aneh. Dan para pemirsanya sudah tahu bahwa media hari ini sedang memperingati hari aneh. Hari aneh, boleh melakukan lelucon, boleh berdusta. Yeah, yeah, yeah. Bahkan seorang ayah kadangkala mengerjai anaknya, berdusta sama anaknya. Ataupun melakukan hal-hal ya, yang konyol di hari itu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Namun, tahukah kita bagaimana hukum daripada bermain-main tadi? Main-main tadi. Bahkan sejarah tentang April Mop boleh untuk berdusta ataupun melakukan hal-hal yang kurang layak seperti itu, disebutkan bahwa terjadi gempa di Chili di 1 April tahun 49 atau tahun berapa. Media massa mengumumkannya, semua orang anggap cuek. Dia bilang, ah itu lelucon media massa. Bahkan seorang public figure terbunuh di tanggal 1 April ketika dikabarkan kepada media, orang mengatakan, ah ini berita April mob. Sehingga ini manggi anteina. Mudah-mudahan kalau ada informasi ataupun ceramah kita tepat di tanggal 1 April insyaallah biasanya mengudara ini, jangan manggi anteina menganggap Pak Ustadz dan manggi sedang April mob ataupun sedang mengerjai pemirsa. Bahwasanya membuat lelucon ataupun berita-berita yang dusta. Yang pertama tentang lelucon. Lelucon. Tentu dalam agama tidak apa-apa kita berbuat lelucon. Tapi ibarat garam bagi makanan. Bumbunya. Jangan terlalu lebih. Sebab kan lelucon ini kan bumbu dalam. Artinya pembicaraan. Ataupun kehidupan yang tidak dikuasai oleh. Artinya serba kaku dan lain sebagainya. Jok-jok. Untuk menghidupkan suasana perlu jok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk seorang sahabat dikepung dari belakang dan kebetulan sahabat itu hitam legam seperti budak. Kata Rasulullah, siapa yang mau beli budak ini? Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku ini orang merdeka bukan budak yang dijual. Rasulullah mengatakan, siapa yang mau beli budak ini? Dia meronta-ronta. Rasulullah mengatakan, bukankah semua kita adalah budak atau hamba Allah Ta'ala? Akhirnya dia tersenyum, betul juga ini Rasulullah. Nenek-nenek datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah nenek, doakan pada Allah, aku masuk surga. Rasulullah mengatakan, nek, tidak ada nenek-nenek di surga. Tidak ada nenek-nenek di surga. Menangis ini nenek. Dia bilang, bagaimana saya sudah nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Kata Rasulullah, sesungguhnya penduduk surga dikembalikan menjadi muda. Menjadi muda. Tersenyum orang ini. Di sini Rasulullah mengatakan, inilah aku la ilaha haq. Aku itu berkata tidak lain kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Nah, jadi Rasulullah SAW walaupun ada sesuatu yang membuat orang tersenyum atau tertawa, tapi apa yang beliau sampaikan adalah yang benar. Yang benar. Nah, dengan demikian hukum daripada April Mop, kalau kita membuat lelucon yang tidak benar, membuat kebohongan publik, nah, itu tidak boleh. Berarti jangan menggantung lama-lama kalau misal ada sesuatu yang diucapkan dengan bohong tadi. Nah, karena seperti tadi buktinya nenek-nenek, kasihan. Nanti dia menangis terus. Belum sempat dia meninggalkan tempat, nenek itu sudah diingatkan. Ya, karena tidak ada nenek-nenek di surga, karena semua yang nenek-nenek dikembalikan menjadi muda. Jadi ini hukum daripada berdusta itu pun nanti insyaallah akan kita akan bahas. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min yakhthu khutwa lakin la yaqtib. Seorang muslim itu bisa saja berbuat dosa. Minuman khamar ataupun ada kealpaan-kealpaan hidup. Tapi Rasulullah mengatakan, al-mu'min la yaqtib. Seorang beriman tidak berdusta. Jadi bisa saja dia salah dan khilaf, tapi satu dosa yang dia tidak akan melakukan dengan sengaja, yaitu berdusta. Dan memang pembicaraan tentang April Mop ini bagi kaum muslimin ada sejarah kelam. Pada tanggal 1 April. Pada 1 April. Ini tepatnya di tahun 1400-an. 1400. Abad ke-15 daripada Masehi. Saat kaum muslimin tertindas di Spanyol. Mereka itu kan diburu sebagai orang-orang Mor. Bangsa Mor. Mor. Mereka diburu seperti pembersihan etnis. Nah, ketika mereka menyembunyikan keislaman, menampakkan kekufuran. Orang-orang Ratu Isabella dan Raja Ferdinand waktu itu, raja dari kerajaan Aragon dan Kastilia, mengatakan, ah orang-orang ini cuma pura-pura. Ya, masih ada keimanan atau keislaman dalam hati mereka. Maka mereka di 1 April buatkan kapal. Dia bilang, siapa yang mau mengungsi dari Andalusia menuju Afrika Utara ke Maroko Maghribi, kapal sudah menunggu di pantai. Di pantai sudah ada kapal yang menunggu. Akan diangkut ke Afrika Utara. Dari Eropa bagian selatan waktu itu. Ketika orang-orang sudah berkumpul, ternyata itu adalah lelucon. Bahwa kapal tersebut dibakar, ya, dan ketahuanlah sekarang bahwa mereka yang tadinya menyembunyikan ya keimanan, sekarang mereka sudah tertampak. Dan itu adalah tragedi yang dikenang oleh kaum muslimin tentang 1 April. Bahwa orang-orang juga pernah dikerjai di 1 April, tetapi sesuatu yang sangat membekas di kalangan orang-orang beriman pada saat itu. Tentunya di barat hari ini 1 April bahkan seorang anak boleh ngerjai orang tua. Seorang orang tua boleh ngerjain anaknya. Terhadap teman, bahkan terhadap musuh, mereka melakukan lelucon ataupun kebohongan. Bahkan media massa kadangkala memberitakan berita April Mop. April Mop, betul. Dan di sini seorang muslim berdasarkan panduan agama ini, kita tidak boleh turut atau ikut serta seperti sengaja berdusta. Sengaja berdusta. Ya, kata Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, kebaikan menuntun kepada surga. Dan seorang yang selalu berbuat berkata benar dicatat sebagai seorang yang benar siddiqun. Demikian juga dengan dusta. Dusta mengajak kepada keburukan, keburukan menuntun kepada neraka. Dan orang yang biasa terbiasa berdusta, Allah catat sebagai seorang pendusta. Ya, kalau seperti itu sifatnya, tentu kita berharap Mangge Ante Ina tidak melakukan itu. Karena sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, jangan berdusta. Apalagi membuat orang panik. Kalau jantungan bagaimana sudah? Misal dikabarkan anaknya yang jauh di sana tidak pernah kirim SMS atau kirim apa, terus tiba-tiba, aduh Pak, anaknya Bapak si Fulan di negeri jiran sana, itu sekarang dia jadi kafir. Mati orang tua. Mati orang tua. Nah, dosa. Barangkali kalau dari hukum itu Bang Ge, terjadi termasuk pembunuhan sengaja itu mungkin ya. Iya, membunuh dengan sengaja. Karena dipidana itu. Iya, karena direncanakan untuk membuat kaget orang. Iya. Berhati-hati sebab sekarang juga hukum ini kan ranahnya banyak. Iya, dibohongi kemudian pembohongan publik bisa saja kita kena. Iya. Jadi baik Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dari April Mop ini sendiri atau apa yang telah kami sampaikan ini, kalau menarik minatnya Komi untuk ber-SMS, silakan layangkan SMS sekarang di 0852 406 727 25 atau di email ke patrafmpalu@gmail.com. Baik Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah dan Pak Ustadz, kita jeda dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali Jeng, baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, edo banget nih. Keren, ini baru HP, modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat. Masa aplikasi sih? Paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya, jadi bisa bebeman gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android. Juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cik Ditiro nomor 1. Telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya Bu. Pak. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Ya, Bapak.

seperti tadi. Iya iya iya iya. Kalimat akhirnya, yang sama. Oleh negosiator, boleh saya pertemukan kita makan-makan kaledo barangkali. Iya iya iya iya iya. Ada bilang setuju. Begitu ketemu langsung berpelukan dan damai. Iya iya. Jadi kedustaan boleh dilakukan oleh negosiator dalam perdamaian. Perdamaian. Ya. Ketiga. Ketiga. Dusta suami istri, ya, tapi terbatas pada hal memuji. Memuji. Iya iya iya iya iya iya. Ya, ya. Masakan istri ini misalnya terlalu pedis sekali. Pedis sekali. Atau asin sekali. Asin sekali. Iya iya. Kata suaminya, mak. Ya, enak betul masakan hari ini. Kalau boleh masak lagi yang begini. Sip, sip. Akhirnya ini sang istri pun sudah tersipu-sipu dan tersipu-sipu dan semangat. Dibilang, "Pak, boleh kita buka rumah makan kalau begitu?" Iya, iya, iya. Padahal dalam hati suaminya memang ada pelanggan yang suka makanan pedas atau asin seperti ini. Nah itu, dusta antara suami istri untuk memuji boleh. Kata istrinya terhadap bapaknya, terhadap suaminya waktu pulang dari kerja. Udah bau keringat, ya karena kata istrinya, "Pak, harum sekali bau, harum sekali bau badan bapak." Kata suaminya bagaimana? "Iya bu, ini belum mandi. Bagaimana kalau sudah mandi?" Sedap. Ini boleh, boleh itu berbohong itu. Iya, berdusta itu. Berdusta seperti itu dalam hal merawat kelanggengan rumah tangga. Iya, insya Allah, Mangge Antena yang dirahmati Allah tentu memahami tiga dusta yang dibolehkan. Dibolehkan dalam peperangan, kemudian dibolehkan dalam pertikaian, dan dibolehkan dalam pujian-pujian yang kira-kira ini akan merontokkan hubungan. Iya, negosiator dalam pertikaian. Iya, iya, iya, iya. Baik. Kita langsung kepada SMS ini, Pak Ustadz. Tafadhol. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiuddin di Nupa Bomba. Iya, silakan. Katanya mau tanya ini, Pak Ustadz. Tapi maaf, Pak Ustadz. Iya. Mungkin ini melenceng dari topik hari ini. Iya. Ya. Apakah membaca doa kunut pada sholat subuh itu wajib hukumnya, dan seandainya tidak dibaca, apa juga dia punya ganjaran itu? Apakah membatalkan sholat saya, sholat subuh tersebut? Demikian Pak Ustadz, dari pengirim ini rupanya dari Nupa Bomba tadi. Terima kasih karena sudah mengikuti Syiroh, kemudian menuliskan nama dan alamatnya. Silakan, tafadhal Pak Ustadz. Ya, bahwasanya kunut itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ya, bahwasanya kunut dalam sholat hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Iya, iya. Sehingga ketika orang lupa atau tidak melaksanakan kunut, tidak perlu sujud sahwi, ya tidak perlu mengulangi sholat subuh. Iya, iya, iya. Yang diulangi sholat itu seperti apa? Iya, iya. Dia lupa ruku, atau dia lupa salah satu sujud. Iya, iya, iya. Iya, iya kan? Atau dia tidak baca al-fatihah. Iya, iya, iya. Ya, jadi batal ataupun tidak sah sholat tersebut diulangi. Kalau kunut, dia bagian sunnah. Bagian dari sunnah. Iya, bahkan para ulama mengatakan dia bukan sunnah ba'd, walaupun Imam Syafi'i memasukkan ke dalam sunnah ba'd. Iya, iya. Dan hadis tentang kunut, iya, ini disandarkan kepada hadis yang bunyinya, mazala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadat hatta faraka dunya. Senantiasa Rasulullah kunut pada sholat subuh sehingga beliau meninggalkan dunia. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan bahwa hadis di atas itu artinya tidak mencapai derajat menjadi hadis yang sahih yang bisa dilandaskan menjadi hukum. Insyaallah penjelasan ini saya ulang lagi bahwa sudah pernah disampaikan kemarin. Kalau orang yang kunut, dan makmumnya di belakang tidak kunut, dia harus ikut imam. Oh, karena innamal ju'ilal imam liyutama bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Berdosa berarti saya kalau tidak sudah kunut kemudian saya terus berarti jalan tanpa perintah. Ya. Ya. Demikian juga kalau kita bermakmum di belakang orang tidak kunut. Tidak kunut. Jangan kunut sendirian. Lewat. Iya, kan katanya ikuti imam. Iya. Imam sudah mau sujud. Komio masih itidal, berdiri. Ya. Itu ketinggalan dua rukun, dua gerakan dalam sholat. Dua gerakan dalam sholat. Sudah batal itu sholat. Saya baru tahu itu Pak Ustadz. Contohnya begini. Iya, iya, iya. Kita kan baru takbir. Tiba-tiba imam ruku. Ruku. Kita belum ruku dengan imam. Imam sudah sami Allahu liman hamida. Kita baru mau ruku. Baru mau ruku. Ketinggalan kita. Oh, batal sholat kita? Batal. Maksudnya batal dalam jamaah atau batal secara pribadi? Secara pribadi. Secara pribadi. Ya, jadi kita harus ulang lagi sholatnya. Bahwa kita ketinggalan sholat. Berarti kalau misal saya datang sudah berwudu terus tiba-tiba imam sudah ruku, saya harus ruku. Oh, ruku juga. Sebab ini ada kehususan. Pak Ustaz, kan Al-Fatihah rukun belum dibaca. Ya. Belum. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendapat imam sudah ruku dan kemudian dia ruku, dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Namun kalau imam sudah bangkit dari ruku, sudah sami Allahu liman hamidah, dia sudah kehilangan satu rakaat. Walaupun dia sistemnya kejar. Sebab bagaimanapun kita terlambat dalam sholat, kalau imam sudah sujud, kita datang langsung sujud. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, kita masuk sholat, kita juga sami Allahu liman hamidah. Jangan memulai dari awal. Berarti tidak usah niat ini. Jangan sampai panjang niatnya lupa. Orang sudah sujud, takbir saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sujud. Insya Allah malaikat mencatat itu. Iya. Cuman artinya kalau sudah ikut imam waktu kita sujud, kita tidak dapat satu rakaat lagi. Ada contoh pendekatan ini Pak Ustaz. Saya kebetulan mampir di sebuah masjid untuk sholat duhur. Yang saya dapati mereka sedang duduk. Kemudian untuk memulai rakaat yang ketiga. Nah, saya untuk mendapatkan atau mengejar sholat itu, ketika imam masuknya, salam, apakah saya menambah dua rakaat atau hanya menambah satu rakaat? Menambah dua rakaat. Menambah dua rakaat. Ya, karena kita duduk, imam mau ke rakaat yang ketiga ya. Yang ketiga. Betul. Imam duduk di antara dua sujud. Dua sujud. Nah, ini kan sholat maghrib. Jadi kita langsung duduk. Duduk. Imam berdiri. Baru kemudian sesudah itu imam salam kita, mereka salam, kita berdiri untuk dua rakaat. Dua rakaat itu, di rakaat yang kedua kita duduk. Duduk. Ya, nanti pada rakaat ketiga tiga. Jadi memang orang yang masuk pada rakaat ketiga, sholat ketika imam sedang duduk di antara dua sujud. Dua sujud. Itu tiga kali batahiyat itu. Tiga kali batahiyat. Iya, tahiyat bersama imam. Iya, tahiyat yang keduanya kedua, buat dia. Kemudian tahiyat yang ketiga. Terakhir. Tapi itu boleh. Dan memang seperti itu. Memang seperti itu. Baik. Terima kasih banyak ini untuk Pak Raviuddin di Nupa Bomba. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita bersama di kajian Siro ini. Amin. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Afwan lagi Pak Ustadz. Ah. Langganan setia kita ini Pak Ustadz. Iya. Pertanyaannya seperti ini. Tentang Quran yang bisa diwakafkan. Oh iya. Jadi memang mewakafkan itu boleh dengan mewakafkan Al-Quran. Boleh. Iya, artinya wakaf ini kan niat untuk beramal. Beberapa waktu yang lalu, ya alhamdulillah saya ada muhsinin yang titip Al-Quran. Al-Quran. Jadi untuk siapa yang butuh Al-Quran, silakan. Diwakafkan. Diwakafkan. Kalau misal tentang masjid, saya pernah berada di tempat masjid yang tidak ada Al-Qurannya, bolehkah saya memberikan Al-Quran? Ya. Ini itu sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. Yang hadis biasa dibaca oleh para ustadz waktu takziah itu. Iya. Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak manusia, inqata kullu amal, terputus segala amalannya kecuali tiga. Salah satu di antara ketiga kan, atau saya sebutkan semuanya. Iya. Waladun soleh yadu'ulahu. Anak yang soleh berdoa padanya. Berdoa padanya. Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang berguna. Berguna. Kemudian ketiga, amalun soleh. Au sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah menurut para ulama wakaf. Wakaf. Sebab wakaf ini kalau kita kasih wakaf Quran, di masjid yang belum ada, kemudian Quran baca. Selama Quran itu masih dibaca manusia, selama itu pahalanya mengalir ke kita. Alhamdulillah, kalau misal ada yang mewakafkan misal atau memberikan sumbangan baik ke panti asuhan, ke masjid, keutamaannya di masjid itu tadi. Betul. Iya, karena menunggu dari antara satu sholat ke sholat yang berikutnya, biasanya orang menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Betul. Baik, kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Iya, tafadhal. Tafadhal ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih saudara Afwan. Ustadz, mau tanya tentang sholat taubat itu dikerjakan pada waktu di mana saja itu, kalau misal kita mau melaksanakan sholat taubat, dan berapa jumlah rakaatnya ketika dan apa ini maksudnya ini? Ketika berapa di mana dan berapa rakaat ketika ada orang yang meninggal kemudian matanya terbuka. Bagaimana juga itu kalau ada yang meninggal kemudian matanya terbuka? Berarti dua pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya sholat taubat, kemudian itu tadi berapa rakaat? Itu tiga rupanya. Iya, iya, iya. Dan doanya kalau misal kita mendapatkan orang yang meninggal kemudian dia terbuka matanya, Pak Ustaz. Betul. Siapa tahu ada doanya. Ya, tafadhal Pak Ustaz. Saya jawab yang terakhir dulu. Iya. Bahwasanya idza matal insan tabi'ahul basar. Ya. Kalau manusia itu mati, ya, kata para ulama, sesungguhnya matanya mengikuti ruh waktu dia keluar. Sebab ruh itu ditarik oleh malaikat maut dari atas jidatnya. Ini dari atas jidat, jidat atau testain pelipis di atas kepala ini. Dan ini tarikan nyawa seperti itu yang menyebabkan kadangkala mata itu ikut naik melihat bagaimana ruhnya ditarik atau keluar dari jasmaninya. Dan sunnah bagi kita atau perbuatan yang sunnah yang dibenarkan oleh agama. Kalau ada orang yang mati kemudian matanya terbuka maka kita pejamkan. Dan tidak ada doa khusus untuk memejamkan mata itu. Itu kan cuma ditarik dari pelipisnya. Pelipis kemudian ditutup. Ya mungkin ucapannya bismillah. Karena doa dari semua perbuatan itu adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Kemudian tentang sholat taubat. Sholat taubat berapa rakaat itu Pak Ustaz? Tentu ini disandarkan kepada apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma min rajulin yadnumu dzamban tsumma yaqumu fayatatahhar tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghafara lahu. Tidak ada orang yang berdosa kemudian dia ingat dosanya. Dia bersuci, ambil wudu, kemudian dia sholat. Sesudah sholat itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini yang dipakai oleh orang-orang mengatakan ada yang namanya sholat taubat. Sholat taubat. Padahal dia bukan sholat terdiri khusus seperti duha yang rutin, ataupun qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu, atau sholat tahajud di tengah malam. Ini sholat taubat bukan sholat yang khusus dilaksanakan. Iya, dilaksanakan. Bikin dosa kemudian taubat lagi. Bikin dosa taubat lagi. Jadi itu sholat taubat kapan dilakukan? Ya. Kalau kita dalam hidup ini sudah hati-hati dari berbuat dosa. Tiba-tiba tergelincir dalam perbuatan dosa kita menyesal seumur hidup. Iya, kenapa berbuat dosa begitu? Maka lebih bagus kata Abu Bakar, engkau pergi berwudu, kemudian pergi sholat dua rakaat dan baca banyak itu istighfar. Tidak ada sholat khusus untuk taubat. Kapanpun di antara kita mangga antina, siapa di antara kita tidak berdosa? Semua kita ini kan berdosa. Berdosa. Daripada selalu menjadi depresi ataupun batin dengan dosa tersebut, pergi berwudu saja. Berwudu, sholat dua rakaat. Dua rakaat ini tentu ada Al-Fatihah di dalamnya. Ada Al-Fatihah. Surat apa yang dibaca terserah. Mau kuliah ilul kafirun, wallahu ahad. Tapi niatnya yang utama. Niat ini artinya dalam niat atau rencana kita itu kan ya Allah saya mau sholat taubat. Tidak ada khusus untuk nawa itu atau usallinya tidak ada. Artinya dalam hati kita kan dalam kita mau sholat taubat ini. Allahu Akbar. Tengah malam demikian juga kita membangun tahajud. Teringat dengan dosa tahajud. Sudah itu juga sholat taubat. Ketika kita qobliyah juga zuhur, kita ada dosa yang perlu kita sesali sekali. Maka qobliyah kita zuhur itulah menjadi juga bagian daripada sholat taubat. Jadi sholat taubat bukan sholat tersendiri. Bukan. Tapi kapanpun kita berdosa atau ingat dosa, kita lakukan sholat tersebut. Itu adalah taubat kita. Dan doa khususnya apa? Yaitu banyak beristighfar. Astagfirullah. Dan tidak mengulanginya lagi. Nanti dia jadi sholat sunnah ataupun sholat taubat yang berulang-ulang karena berbuat taubat. Iya. Berbuat dan taubat. Dan ini juga salah satu hikmah kenapa tidak ada yang namanya sholat taubat secara khusus. Oh. Supaya orang tidak bilang tidak melakukan lagi. Bukan orang bilang begini, ah, kemarin kan saya sudah sholat taubat. Iya iya iya. Hari ini sholat taubat lagi. Nah, makanya akan muncul satu sholat yang lebih banyak daripada sholat fardu. Iya iya iya. Ya, baik. Manggantina yang dirahmati Allah, tentu penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan Mangge Antina ini sudah menambah sedikit wawasan kepada kita. Sedikit yang diketahui insya Allah menjadi bukit setelah mendapatkan beberapa pengetahuan-pengetahuan tentang agama. Baik Mangge Antina yang dirahmati Allah, sayang sekali pertemuan kita hari ini harus kita tutup lagi dengan harapan kita berjumpa kembali insya Allah bersama saya Mangge Patra dan ditemani oleh Dai Kota Palu Ustadz Haji Yusuf Lauma LC mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.